Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada. Segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini, di antaranya nikmat diberikan kesempatan kesekian kalinya untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang malam ini insyaallah kita masuk ke ad-darsus sabi', pelajaran ketujuh, pelajaran yang baru pada malam ini. Ad-darsus sabi'u, pelajaran ketujuh, safhah sittatun wa arba'un, halaman 46. Di ad-darsus sabi', di sini ada al-hiwar, ada dialog, ada al-muhadathah bain al-ab wa abna'ihi wa banatih. Dialog ini terjadi antara ayah dengan anak-anaknya, al-abna, baik anak-anak laki-lakinya, dan nanti di pertengahan dan menjelang akhir ada al-banat, anak-anak perempuannya. Dialognya cukup panjang. Dialognya cukup panjang. Ada tiga halaman di sini. Silakan lihat halaman sittatun wa arba'un, halaman 46 ila thamanin wa arba'un, sampai ke 48. Kepada para pemirsa dan pendengar Roja, dipersilakan untuk bersiap-siap, siapkan alat tulisnya dan perhatikan dengan baik, dan catat kiranya apa yang perlu dicatat. Dialog dimulai dengan pertanyaan al-ab kepada al-abna. Aina dhahabtum ba'da ad-darsi ya abna'i? Aina dhahabtum ba'da ad-darsi ya abna'i? Di sini alhamdulillah sudah ada ikhwan di studio yang siap membantu kita menerjemahkan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwan? Bikhair. Bikhair. Alhamdulillah. تفضل يا أخ ميكو اقرأ أنت الأب ومن يكون الأبناء أنت الأبناء فهمت يا أخي إن شاء الله طيب تفضل الأب أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي نعم ترجمكan dulu أخي Telah pergi kemana kalian setelah pelajaran wahai anak-anakku putra-putraku نعم Zahabna ilal mal'abi. Ya. Kami pergi ke tempat bermain. Naam. Aku rot akuratal qadami la'ibtum am kuratas salati? Naam. Apakah kalian bermain sepak bola atau kuratas salah? Bola voli. Bola basket. Oh, bola basket. Naam. La'ibna al-yawma kuratal qadami. Sekali lagi, akhi. La'ibna al-yawma kuratal qadami. La'ibna al-yawma kuratal qadami. Naam. La'ibna kuratal la'ibna kuratas salati. Naam. Fil usbu'il madhi. Naam. Kami hari ini bermain sepak bola. Naam, teruskan. Kami bermain bola basket. Fil usbu'il madhi. Pada pekan yang lalu. Naam, sahih. Wasil. Ama dhahabtum ilal maktabatil yauma? Naam. Bukankah kalian pergi ke perpustakaan hari ini? Naam. Bala, dhahabna. Naam, ya. Kami pergi. Naam. Di sini bala jawaban dari soal ama. A, lalu setelahnya ada nafiyah ma, ama. Maka di sini sama seperti pertanyaan ala atau alaisa. Maka jawabannya kalau kita katakan ya, jawabannya adalah bala. Nah, teruskan. Madza qara'tum hunak? Madza qara'tum hunaka? Naam. Apa yang kalian baca di sana? Qara'na as-suhufa. Kami membaca as-suhuf. Koran-koran, surat kabaran. Surat kabar. Nah, as-suhuf jama' daripada sahifah. As-sahifah, as-sahifah surat kabar. Surat kabar. As-suhuf jama'nya. Nah. Nah, teruskan. Asami tum. Kalau digabung bagaimana? Asami tumul akhbaro minal idha'atil yauma. Nah, ahsanta ya Miko. Apakah kalian mendengar kabar dari al-idha'ah? Al-idha'ah radio. Apakah kalian mendengar berita dari radio hari ini? Naam, al-idha'ah siaran radio. Naam. Naam, sami'naha. Ya, kami mendengarnya. Naam. Min ayyi idha'atin sami'tum? Dari radio mana kalian mendengar? Naam. Sami'na min salasi idha'atin min idha'atir riyadi wa idha'atil tahirati. Naam. Kami mendengar satu dari lagi wa idha'atil tahirati. Dan satu lagi di bawahnya wa idha'atil landan. Nah, sekali lagi wa idha'ati landan. Landana. Landana. Nah, di mana landana? Nanti kita bahas lain. Terjemahkan dulu. Kami mendengar dari tiga siaran. Nah, dari Radio Riyadh. Nah, Radio Kairo, ya, dan Radio London. Nah, sant. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Asahihun hadha? Saya mendengar bahwasanya Bilal sakit. Ya, dan bahwasanya dia di rumah sakit. Apakah ini benar? Naam, hadha sahih. Safahullah. Ya, ini benar. Semoga Allah menyembuhkannya. Naam, semoga Allah menyembuhkannya. Amin. Mata dakhalal mustashfa. Mata atau mata? Ya. Mata. Mata dakhalal mustashfa. Ya. Amin. Apa makna amin? Semoga Allahumma stajib. Semoga Allah. Amin. Allahumma stajib, ya Allah, kabulkanlah. Semoga Allah mengabulkan. Naam. Kapan dia masuk rumah sakit? Siapa yang masuk di sini? Bilal. Bilal. Naam. Dakhala qabla salasati ayyamin. Naam. Dia masuk tiga minggu yang lalu. Ayyam, tiga hari yang lalu. Ahsant. Ainal kitabu dhu Ainal kitabu dhu al dhul. Sambung. Ainal kitabu dhul ghilaf fil ahmari alladhi kana fi ghurfati. Araaitumuhu, di bawahnya lagi. Araaitumuhu. Naam. Di mana buku yang memiliki al-ghilafil ahmar, sampul yang berwarna merah. Naam. Alladhi kana fi ghurfati. Di mana buku yang bersampul warna merah yang kana fi ghurfati, yang berada di kamar saya. Naam. Kana di sini menunjukkan tadi. Naam. Masa lampau. Oh, yes. Naam, yang tadi di kamar saya. Naam. Apakah kalian melihatnya? Naam. Araaitumuhu, sahih. Ana akhadtuhu barihata wa qara'tu nisfahu. Ya, sahih. Saya mengambilnya di al-barihata, tadi malam. Tadi malam, dan saya membacanya separohnya. Naam. Wa qara'tu nisfahu, dan saya telah membacanya, telah membaca nisfahu, setengah. Setengahnya. Nya di sini kembali ke Alkitab, ada sekedarik? Bala. Naam. Wasil ya amiku. Wa aynal majallatul lati kanat tahta zakal kitabi, dan di mana majalah yang berada, yang tadinya berada di bawah buku itu. Naam. Tahta zakal kitabi, di bawah buku itu. Naam. Ahadihi ya, inilah dia ya. Ahadihi, ada A di sini. Mana A? Apakah ini dia? Apakah ini dia? Nah, seakan-akan Bilal, memberikan bukunya kepada ayahnya, lalu mengatakan, apakah ini bukunya? Nah, la al-majallatu dhatul ghilafil asfari. Bukan. Majalah zatul ghilafi, sama seperti itu maknanya. Iya. Bukan. Majalahnya bersampul kuning. Naam, yang bersampul kuning, sahih. Teruskan ya akhil karim. Ya indi akhadtuhal yauma. Naam. Yarinul jarasu. La tarjim awalan. Hiya indi. Hiya indi, ini punyaku. Nah, hiya indi. Mana hiya indi? Dia, yakni majalah itu. Hiya di sini dia, kembali ke al-majalah. Dia, yakni majalah ini, milikku. Indi, ada pada saya. Ada pada. Bukan milikku. Ini milik siapa ini? Milik al-ab. Ada sekedarik? Milik al-ab. Al-majalah milik siapa? Al-majalahnya milik siapa? Bilal. Milik al-ab. Al-ab. Naam. Lalu Al-Ab bertanya kepada anak-anaknya. Lalu Marwan mengatakan, hiya indi, dia ada pada saya. Dia bersama saya maksudnya. Buku itu ada pada siapa? Marwan. Akhadtu hal yauma, apa arti akhadtu hal yauma? Akhadtu hal yauma, saya mengambilnya pada al yauma, hari ini. Hari ini. Nah, saya telah mengambilnya hari ini. Lalu ada keterangan di situ dalam kurung. Yarinul jarasu. Yarinul jaras, bagaimana yarinul jaras? Bel berdering. Naam, yarinu berbunyi, al jaras bel, bel berbunyi, berdering. Maksudnya apa ini? Bel apa ini maksudnya? Jarasul bab. Bel pintu. Jadi ada orang mengetuk pintu dengan membunyikan belnya. Fayaqumu Marwan, maka Marwan berdiri. Wa yaftahul baba, dan membuka pintu. Wa tadkhulu akhawatuhu, dan saudari-saudarinya masuk. Ya, ternyata yang membuka, yang memencet bel itu ternyata siapa? Saudari. Akhawatu Marwan, saudari-saudarinya Marwan. Nah, lalu al-banat, silakan. Al-Banat. Teruskan ya akhi, anta. La ant, la bas ant, wasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Al-Jami' naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, al-Banat masuk ke rumah dan mengucapkan salam. Al-Jami' di sini ada keterangan al-Jami'u. Mana al-Jami'u? Semuanya, seluruhnya. Seluruhnya yang ada di situ, al-Ab. Kemudian al-Abna semuanya mengatakan, menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teruskan. Aina dhahabtunna ya banati? Telah pergi kemana kalian wahai putri-putriku? Dhahabna li ziyaratil marid mudirati. Mudirati. Nah, kami pergi mengunjungi kepala sekolah. Naam. Al-mudirah, kepala sekolah. Amasaituna am dhahabtunna bisayyarati? Apakah kalian jalan atau kalian pergi naik mobil? Naam. Apakah kalian atau kalian pergi dengan mobil? Naam. Al-banat, masyaena li'anna baytaha qaribun. Li'anna baytaha. Li'anna baytaha qaribun min madrasatina. Naam. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Naam. Kami berjalan karena rumahnya dekat dari rumah siapa di sini? Ya, di sini kembali ke Al-Mudirah. Naam. Dekat dari madrasah kami. Nah, sekolah kami. Teruskan. Dia antara masjid dan sekolah. Naam. Dia di sini kembali ke Baituha. Baitu Al-Mudirah. Naam. Rumahnya Al-Mudirah. Naam. Wasil ya Miko. Naam. Halaman berikutnya. Awajatunnaha fil baiti. Apakah kalian menemukannya di rumah? Naam. Menemukan siapa di sini? Mudirah. Al-Mudirah. Naam. Naam, wajadnaha. Jalasna indaha thulutha sa'atin wa kharajna min baitiha fis sa'atil khamisati. Naam. Ya, kami menemukan. Wajadnaha. Menemukannya, mendapatkannya. Kami duduk di sampingnya. Indaha maksudnya indaha ma'aha. Inda di sini artinya bersama. Ma'ah. Nah. Oh, kami duduk bersamanya. Bersamanya. Nya di sini kembali ke Al-Mudirah. 3 jam ya. Hah. Bukan 3 jam. Thuluth sepertiga. Sepertiga jam. Berarti berapa menit ini? Thuluth sa'ah 20 menit. Naam, 20 daqiqah. 20 daqiqah. 20 menit. Nah. Kalau 1 jam itu ada 60 menit. Maka sepertiganya 20. Ada sekedarik? Bala. Naam. Wasil wa kharajna min baitiha fi sa'atil khamisati. Naam. Dan kami keluar dari rumahnya pada jam 5. Naam, baru ini jam 5. Naam, fi sa'atil khamisati pada jam 5. Wasil al-um. Yang tadinya al-ab sekarang jadi al-um. Tafadhal ya Hamid. Naam. Araaitunnal miknasata ya banatu? Naam. Apakah kalian melihat sapu wahai putriku? Bahastu anha katsiran wa ma wajadtuha. Naam. Saya mencarinya. Naam. Bahastu anha, saya telah mencarinya. Saya telah mencarinya. Kathiran, terjemahannya bukan begitu. Saya sudah lama mencarinya. Oh, ba'astu anha katsiran wa ma wajadtuha. Saya sudah lama mencarinya tetapi tidak menemukannya. Naam. Suana wa ba'duha tahta sulami hadha sabahi sabaha. Hadha sabaha. Naam. Saya meletakkannya di bawah tangga. Hadha sabaha. Ini pagi, pagi ini. Naam, hadha sabaha pagi ini. Naam. Marwan. Ma anta Marwan ya akhi? Su'at Marwan aidan. Ya ummi. Afisalajati ma'un baritun. Nahnu itashan. Nahnu itashun. Nahnu itashun. Antum intonasinya perbaiki. Nahnu itashun. Nahnu itashun. Naam. Terjem. Ya ibu. Afisalajati. Apakah di lemari es ada air dingin? Naam, ma'un baridun, air dingin. Nahnu itashun. Kami haus. Kami haus. Naam. Al-um abshir, abshir. Fiha ma'un baridun wa asiru burtuqalin. Naam. Abshir, bergembiralah. Nah, abshir, gembiralah. Bergembiralah. Di dalam kulkas ada air dingin. Naam. Dan jus jeruk. Ah, asir bertukar. Dan ada jus jeruk. Naam, dan ada jus jeruk. Asir, perasan maksudnya, jus. Naam, jus. Bertukar jeruk. Masyaallah. Ada air dingin dan ada jus jeruk. Masyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik, selesai sudah pembacaan ad-darsus sabi'. Agak panjang di sini. Dan izinkan kami untuk menyebutkan beberapa hal yang penting diperhatikan di dialog ini. Yang pertama, di dialog ini antum akan menemukan banyaknya tasrif perubahan-perubahan fil fi'lil madhi. Pada al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi adalah kata kerja bentuk lampau yang menunjukkan masa lampau yang sudah lewat. Di sini fi'ilnya adalah dhahaba, telah pergi. Kalau di pelajaran sebelumnya kita mendapatkan tasrif fi'il dhahaba, kita mendapatkan perubahan-perubahan pada fi'il dhahaba, pada kata kerja dhahaba, yang diisnadkan kepada dhamir mufrad, yang diisnadkan kepada dhamir yang tunggal. Di pertemuan yang lalu atau di pelajaran yang lalu kita mendapatkan zahabta, zahabti, zahabtu. Kemudian ada zahaba dan ada zahabat. Nanti insyaallah pada pelajaran berikutnya, di pelajaran 8, nanti kita akan review secara keseluruhan. Di pelajaran 8 yang akan datang, kita akan review, kita akan simpulkan tasrif yang sudah kita dapatkan. Baik tasrif fi'il madhi yang diisnadkan kepada dhamir mufrad atau kepada dhamir jama'. InsyaAllah pada pertemuan pelajaran ke-8 akan kita tulis secara keseluruhan dan kita hafalkan perubahan-perubahan ini. Dan di buku ini seperti antum melihat perubahan-perubahannya diberikan secara berangsur, tidak diberikan sekaligus. Di pelajaran sebelumnya beberapa tasrif daripada fi'il dhahaba yang diisnadkan kepada dhamir mufrad, di sini di pelajaran ke-7 antum akan banyak temukan fi'il dhahaba dan al-fi'lul madhi yang lainnya yang diisnadkan kepada dhamir jama', dhamir yang jumlahnya lebih daripada 2, 3 ke atas. Seperti misalnya di awal dialog ada perkataan al-ab dhahabtum. Antum lihat di sini ikhwan, dhahabtum. Ma mana dhahabtum? Kalian telah pergi. Dhahabtum di sini kata kerja dhahaba yang diisnadkan kepada dhamir antum. Sehingga menjadi dhahabtum. Kalian telah pergi. Antum di sini jamak mudzakkar. Antum di sini dhamir untuk jamak untuk mudzakkar. Dan ini untuk orang yang kedua. Untuk orang yang kedua. Lalu apa jawaban al-abna? Al-abna menggunakan fi'il madhi yang sama, itu zahaba, tapi diisnadkan kepada dhamir mutakallim. Zahabna. Lihat di baris kedua. Zahabna. Tadi zahabtum, antum. Sekarang zahabna. Nah, di sini dhamir apa ini, ikhwan? Nahnu. Nahnu. Dhamir mutakallim jama'. Dhamir mutakallim, dhamir kata ganti orang pertama, mutakallim jama', dipergunakan untuk jama', lebih daripada dua, tiga ke atas menggunakan dhamir ini. Kalau kemarin zahabtu, pada pertemuan yang lalu, di pelajaran yang lalu, pelajaran 6, zahabtu. Mana zahabtu? Saya telah pergi. Ini zahabna, kami telah pergi. Mohon maaf kepada para pemirsa, hari ini tidak bisa kita tulis seluruhnya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, dan nanti diulang lagi di pelajaran 8 akan kita tulis insya Allah satu persatu. Kita hari ini fokusnya adalah memahami dialog dulu, memahami diskusi yang terjadi antara al-ab dengan al-abna dan al-banat. Baru kemudian insya Allah kita akan satu persatu akan jelaskan tasrif fi'il ini. Sebagai mukaddimah pada hari ini kita akan jelaskan secara sepintas saja. Kemudian ada fi'il lain, tolong bantu saya ikhwan, apa saja fi'il yang lain yang antum temukan di sini? Fi'il madhi yang lain, kata kerja bentuk lampau yang lainnya selain dhahabtum dan dhahabna. Ada la'ibtum. La'ibtum, la'iba diisnadkan dengan kepada dhamir antum. Ala sekadalik? La'ibtum. Mana la'ibtum? Kalian telah bermain. Telah bermain. Kemudian ada la'ibna. Terjemahkan la'ibna. Kami telah bermain. Nah, dhamirnya di sini apa? Nahnu. Nahnu. Nah. Kemudian ada lagi kata kerja lain. Qara'tum. Lihat di baris ke baris ke-6. 7. Afwan, ke-7. Qara'tum. Sudah berapa fi'il sekarang? Sudah tiga. Sekadalik, ada dahaba, ada la'iba, kemudian ada qara'a. Qara'a diisnadkan kepada dhamir antum menjadi qara'tum. Fahim tum? Fahim lah insyaAllah. Kemudian apa lagi selain qara'tum? Sami'a. Sebelum itu, sebelum sami'tum ada lagi qara'na di bawahnya. Ala sekadalik? Bala. Qara'na. Apa di qara'na? Kami telah membaca. Di sini qara'a diisnadkan kepada dhamir apa? Nahnu. Nahnu. Ahsantum ya ikhwan. Barakallahu fikum. Waafikum. Baru kemudian yang keempat, dhamir fi'il yang keempat, sami'tum. Sami'tum gabungan antara sami'a dengan dhamir antum. Mana sami'tum? Kalian telah mendengar. Ahsant. Kalian telah mendengar. Kemudian ada sami'na. Apa di sami'na? Kami telah mendengar. Kami telah mendengar. Ahsantum ya ikhwan. Sami'na di sini sami'a dengan nahnu. Nahnu. Ala sekadarik? Bala. Ada lagi? Sami'na. Di sini ada sami'tu. Ada sami'tu. Selain ada sami'tum, ada sami'na, juga ada sami'tu di sini di baris kedua dari bawah. Perkataan al-ab baris kedua dari bawah. Sami'tu. Sami'tu an-nabilalan. Sami'tu. Apa dhamirnya di sini, ikhwan? Ana. Ana. Sami'a dengan ana menjadi sami'tu. Ya, ini sudah kita dapatkan di pelajaran sebelumnya. Kemudian lihat di halaman berikutnya. Ada fi'il lain? Dakhala. Naam, ada fi'il dakhala. Dakhala di sini diisnadkan kepada dhamir apa? Huwa, ya, Ustaz. Huwa. Naam, huwa. Apakah terlihat dhamirnya di sini? Tidak terlihat. Tidak. Ini namanya dhamir mustatir. Dhamir yang seperti ini disebut dhamirun mustatirun. Mustatirun, dhamir yang tersembunyi, yang tidak terlihat. ada di dalam dakhala, tapi tidak terlihat. Berarti dakhala terjemahannya bagaimana? Dia telah masuk. Naam, ahsan. Dia telah masuk. Apalagi ikhwan? Ada fi'il sebelum akhada. Lihat sebelum fi'il akhada ada ra'aitum. Ara'aitumuhu. Lihat di situ. Apakah kalian melihatnya? Ra'aitum. Asalnya ra'a diisnadkan kepada dhamir antum. Ra'a dengan alif maksurah di belakangnya. Ra'a, ra. Kemudian alif di atasnya hamzah. Kemudian diakhiri dengan alif maksurah. Ra'a ditambah dengan antum menjadi ra'aitum. Alif maksurahnya berubah menjadi ya. Faham tum? Faham. Insyaallah pada pertemuan yang akan kita tulis lebih lengkap insyaallah. Kemudian ada kata kerja lain selain ini tadi yang antum sebut apa ikhwan? Akhada. Sebentar. Tadi ra'a ditambah antum menjadi ra'aitum. Sebelum kita ke akhada. Kalau ra'a diisnadkan kepada nahnu ra'aina. Ahsanta ya. Ra'aina, kami telah melihat. Kalau tadi ra'aitum kalian telah melihat. Mana ada akhadtu di sini? Akhadtu. Ada sekedalik? Bala. Mana akhadtu? Kami telah akhadtu. Saya mengambil. Saya telah mengambil. Akhadtu, saya telah mengambil. Ini dhamirnya adalah ana. Ahsan. Kalau saya ganti dengan dhamir nahnu bagaimana? Akhadna. Kalau dengan dhamir antum? Akhadtum. Ahsan. Kalau huwa? Akhada. Akhada. Naam, akhada saja. Kemudian apa lagi ikhwan? Qara'tu. Kalau qara'a sudah tadi ya. Qara'tum, qara'na, lalu ada qara'tu. Naam, qara'tu. Ana qara'tu. Ada sekedarik? Saya telah membaca. Dhamirnya adalah ana. Kemudian di bawah lagi antum lihat ada fi'il madhi dhahabtunna. Antum lihat dhahabtunna. Apa dhamirnya di sini? Antunna. Antunna, sahih. Antunna kalian perempuan. Kalian para. Ada sekedarik? Bala. Berarti dhahabtunna itu kata kerja dhahaba ditambah antunna sehingga menjadi dhahabtunna. Bagaimana terjemahannya dhahabtunna? Kalian para perempuan telah pergi. Naam, kalian perempuan telah pergi. Ini dhamir apa ini, ikhwan? Orang pertama apa orang kedua atau orang ketiga ini? Orang kedua. Orang kedua, al-mutakallim, al-mukhatab, afwan, al-mukhatab. Mufrad atau jama'? Jama'. Jama'. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Kalau kebalikannya, kebalikan daripada antunna apa, ikhwan? Antum. Antum. Kebalikan daripada antunna, antum. Kalau antunna untuk perempuan, kalau antum untuk laki-laki. Faham, tum? Faham. Kemudian ada dhahabna. Dhahabnya sudah kita bahas tadi. Kemudian masyaitunna. Antum lihat ya, ikhwan. Ada kata kerja masya. Masya telah berjalan. Masya, dia telah berjalan. Masya dengan alif maksurah di belakangnya. Masya. Mim. Kemudian shin. Setelah itu ya. Setelah itu alif maksurah. Alif berbentuk ya. Ketika kata kerja masya diisnadkan kepada dhamir, maka alif maksurahnya berubah menjadi ya. Alif maksurahnya berubah menjadi apa, ikhwan? Ya. Menjadi ya. Sehingga masya kalau kita isnadkan kepada dhamir antunna seperti di sini antunna, maka menjadi masyaitunna. Kalau saya ganti dengan antum bagaimana? Masyaitum. Kalau saya ganti dengan ana? Masyaitu. Ada sekedarik? Bala. Nahnu? Masyaina. Lihat jawaban al-banat di akhir masyaina, kami telah berjalan. Kita lihat halaman berikutnya. ada kata kerja lain yaitu wajada. Wajada. Wajada kita isnadkan dengan dhamir antunna menjadi wajadtunna. Ada sekedarik? Lihat, awajadtunnaha, apakah kalian menemukannya? Wajadtunna antunna kalian perempuan. Wajadtunna kalian perempuan telah menemukan. Menemukan. Ada sekedarik? Bala. Kemudian ada wajadna. Dhamirnya apa di sini? Wajadna nahnu. Nahnu. Begitu pula jalasna. Apa dhamirnya di sini? Nahnu. Nahnu juga. Apa arti wajadna? Mendapatinya. Wajadna kami telah menemukan. Menemukan. Jalasna kami telah duduk. Kemudian ada lagi di sini kharajna. Mana kharajna? Kami telah keluar. Kami telah keluar. Kharaja ditambah dengan nahnu menjadi kharajna. Kemudian lagi-lagi ada ra'a. Nah, kalau tadi ra'a diisnadkan kepada dhamir antum, ra'aitum, sekarang dengan antunna menjadi ra'aitunna. Kemudian ada bahattu. Mana bahattu? Mencari. Mencari. Kalau bahattu mutaaddi dengan an, kalau kalau fi'il bahatha setelahnya ada an, maka bahatha an artinya mencari. Oh. Kalau bahatha ya artinya mencari, dia harus mutaaddi setelahnya dengan an. Hmm. Harus diiringi dengan an setelahnya. Kalau antum ingin mengatakan mencari, bahataan itu tidak bisa dipisahkan. Hmm. Berarti nanti bahatu saya mencari an, mencari apa nih? Ana bahatu an al-qalam misalan. Bahatu anil qalami misalnya begitu. Hmm. Bahataan jangan dipisahkan. Faham tum? Faham lah. Bahata dengan diisnadkan kepada dhamir ana menjadi bahatu. Kalau nahnu bahatna. Antum bahatu. Antunna bahatunna. Naam. Wadah ya ikhwan? Fahimtum? Kemudian ada fi'il lagi. Ada fi'il wada'tu. Wada'tu asalnya wada'a, diisnadkan kepada dhamir ana menjadi wada'tu. Mana wada'tu? Meletakkan. Saya telah meletakkan. Kalau diisnadkan dengan dhamir antum, wada'tum. Dengan antunna wada'tunna. Dengan nahnu wada'na. Kemudian di akhir ada kata yang baru yang kita temukan, yaitu kata abshir. Abshir di sini berarti apa ikhwan? Abshir tadi bergembira. Bergembiralah. Nah, ini ungkapan perintah untuk bergembira kepada seseorang. Abshir, bergembiralah ya akhi. Nah, senanglah. Ini diucapkan untuk menghibur seseorang. Nah, ada orang sedang mencari apa yang kehilangan, lalu dia bilang abshir ya akhi, bergembira, insyaallah akan ketemu. Nah. Wadih? Wadih insyaallah. Nah, selesai sudah pembahasan al-fi'il, pembahasan tentang kata-kata kerja yang ada pada ad-darsu as-sabi'. Dan ini adalah fokusnya, fokus yang penting. Nanti akan ada beberapa penjelasan-penjelasan tambahan nanti, tapi nanti penjelasan itu akan kita jelaskan setelah kita ketemu dengan latihan khususnya. Seperti nanti kita akan bahas tentang apa itu dhu, lalu mu'anasnya dhatu. Nanti akan dibahas di latihan-latihan satu persatu. Beberapa cabang-cabang yang penting yang insyaallah akan dibahas di waktunya insyaallah. Adapun sekali lagi fokusnya yang menjadi tujuan utama dari ad-darsus sabi' ini adalah pemaparan tasrif al-fi'lul madhi. Pemaparan perubahan-perubahan pada al-fi'lul madhi yang sudah dimulai sejak pelajaran sebelumnya. Ini penambahan-penambahan yang ada, tambahan-tambahan untuk yang sudah disebutkan pada pelajaran sebelumnya. Semoga Allah SWT berikan kemudahan. Nah, ini biasanya biasanya kalau di tempat lain, di buku lain, antum akan temukan pembelajaran ini sekaligus langsung dikasih satu waktu semuanya. Maka dulu ketika kita belajar pertama kali tasrif seperti ini, kita disuruh menghafalnya. disuruh menadakan tasrif fi'il agar kita hafal. Ini namanya tasrif al-lughawi, tasrif secara bahasa. Nanti adapun nanti kita akan bahas juga tasrif al-istilahi. Nah, istilah-istilah ini tidak paham sekarang tidak apa-apa. Nah, pasti pahami dulu secara praktek bagaimana perubahan-perubahan yang kita barusan sampaikan. Nah, kiranya kita buka kesempatan lah Abdul Ghaffar, tafadhal, naftah al-majal lil mustami'in wal musyahidin. Majal lil qira'ah. Oh, kafan. Untuk baca Ustaz. Baik, ikhwatul Islam, a'azakumullah jami'an, pendengar Radio Roja maupun pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini kami persilakan Anda untuk membaca hiwar yang ada di pelajaran ke-7 atau Ad-Darsu As-Sabi' ini. Silakan bagi Anda yang ingin membaca dapat menghubungi secara langsung 021-823-6543. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Halo. Baik, silakan. Ya. Kami juga sampaikan kembali bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat 081-317-776-543. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ada yang masuk. Ya, dengan siapa ini? Ummu Abdillah Solo. Ummu Abdillah. Kaifa haluki ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Amin. Amin. Tafadhali, silakan Ummu Abdillah baca dialognya dari awal. Ad-Darsus Sabi'. Nah, jangan lupa setelah itu diterjemahkan. Pelajaran yang ke-7. Ya. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abnai? Naam, terjemi. Mana kalian pergi sejak pelajaran wahai putra-putraku? Naam. Dhahabna ilal ma'abi. Ya. Kami telah pergi ke lapangan. Ya. Akurota kodami laitum amkurota salati. Apakah kalian bermain sepak bola atau basket, bola basket? Naam, sahih. Laitna yauma kurota kodami. Laitna kurota salati fil usbu'il madi. Fil usbu'il madi. Kami bermain sepak bola hari ini. Naam. Kami bermain basket pada pekan yang lalu. Naam, al-subu'il madi, pekan lalu, sahih. Wasil, wasili. Amma dhahabtum ila maktabati yauma? Law samahti, maratan thaniyah. Amma dhahabtum. Mimnya tidak usah ditasdid, Ummu Abdillah langsung saja. Amma dhahabtum ila maktabati yauma? Naam. Bukankah kalian telah pergi ke perpustakaan hari ini? Naam. Bala dahabna. Tentu kami telah pergi. Naam. Madza qara'tum hunaka? Apa yang kalian baca di sana? Naam. Qara'na suhufa. Kami telah membaca Quran. Naam. As-suhufa jama' dari apa? Dari apa? Ummu Abdillah. Sataper. Naam. Jama' mufradnya apa? As-suhuf. Sahifah. Wasili, teruskan. Asami tumul akhbaro mina idaatir yauma. Apakah kalian telah mendengar berita dari radio pada hari ini? Naam, sami naha. Naam. Ya, kami telah mendengarnya. Naam. Min ayi idaatin sami tum. Di radio mana kalian mendengar? Naam. Sami'na min salati ida'atin min ida'atil riyadi wa ida'atil kohiroti wa ida'ati lunduna. Wa ida'ati landana. Landana. Naam. Wa ida'ati landana. Kami telah mendengar dari 3 radio. Naam. Dari radio Riyadh dan dari radio Mesir. Naam. Kairo. Dan dari Kairo dan dari radio Kairo dan dari radio London. London. Naam. Yakfi ya Ummu Abdillah. Cukup. Ummu Abdillah di sini yang terakhir ida'ati landana. Landana. Kenapa dia di sini fathah? Ghairu munfarid. Naam, sahih. Kalau sebelumnya tadi ida'ati riyadi. Yeah. Ida'ati al-qahirati. Yeah. Alif lam. Nah, tapi di sini ida'ati landana, bukan ida'ati landani. Naam. Karena tidak ada alif lamnya. Yang pertama karena dia landan itu ajam, nama non nama non Arab. Maka dia masuk ke dalam mamnu minas sarf yang tidak boleh ditanwin. Kalau dia tidak boleh ditanwin, maka hukumnya kalau dia kalau majrur hukumnya bagaimana? Ummu Abdillah majrur bil fathah. Naam, majrur dengan fathah. Naam, sahih, sahih. Syukran ya Ummu Abdillah. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik kepada Ummu Abdurrahman yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Masih kami berikan kesempatan yang lainnya dalam membaca khiwar yang ada pada pelajaran ke-7 ini. Kami berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua. Baik, halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Ummu Fauziah dari Bekasi. Ummu Fauziah Bekasi. Nam. Ummu Fauziah, mohon kecilkan dulu suara radionya. Ada feedback. Nah. Kecilkan lagi. Ya, sudah? Ya. Silakan. Tafadhali Ummu. Ummu siapa tadi? Fauziah. Ummu Fauziah, di mana kita sekarang? Batasannya? Bekasi. Alah, batasan bacaan kita di mana sekarang? Ada sesuatu yang nah, batasannya sampai di mana? Dari bacaan Ummu Abdillah sebelumnya? Wajida Alfi Landana. Naam. Berarti Ummu Fauziah melanjutkan. Silakan. Sami antu anna bilalan maridu wa annahu fil mustashfa. Naam. Asasihun hada. Saya telah mendengar bahwa misalnya Bilal sakit. Naam. Ya, masuk rumah sakit. Naam, sahih. Apakah benarkah ini? Naam. Naam, hada sahihun. Syafahullah. Naam. Benar, dia sakit. Semoga Allah menyembuhkannya. Hada sahih. Mana hada sahih? Hada sahih. Iya benar. Ini benar. Ini benar. Naam. Ya. Syafahullahu. Semoga Allah menyembuhkannya. Naam, sahih. Teruskan. Amin. Mata dakhala al-mustashfa. Semoga Allah menerimanya. Kapan dia masuk rumah sakit? Naam. Dakhala qabla thalathata ayyam. Qabla thalathati. Oh, salah ya Allah. Dakhala qabla thalathati ayyam. Naam. Dia masuk 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Ummu Fauziah, mengapa thalathati? Ya. Mengapa thalathati? Mengapa thalathati majrur? Perhatikan, sebelumnya ada qabla. Ada qabla ya. Apa namanya ini? Setelah qabla majrur, apa namanya? Thalathati majrur sini. Mudhafun mudhafun ilaih. Nah, teruskan Ummu Fauziah. Aina kitabu dzul ghilafi ghilafil ahmari dzul ghilafil dzul ghi. Nah. Aina kitabu dzul ghilafil ahmari alladhi kana fi ghurfati. Nah. Araaitumuhu? Di mana kitab yang bersampul merah yang tadi ada di kamar saya. Nah. Apakah engkau melihatnya? Apakah kalian? Apakah kalian melihatnya? Kan domirnya di sini apa? Ummu Fauziah? Antum. Antum, sahih. Wasili, teruskan. Ana akhadtu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Nah. Saya telah mengambilnya tadi malam dan membacanya setengahnya. Naam, yakfi ya Umma Fauziah. Cukup. Afwan, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Fauziah yang sudah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang ingin membaca pula sebagaimana yang telah kami berikan oleh kedua penelpon yang sebelumnya, 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Ya, halo. Baik. Halo. Ya, terputus. Kembali bagi Anda yang ingin membaca atau berlatih membaca di kesempatan malam hari ini, di hiwar yang ada pada pembahasan ataupun pelajaran yang ke-7 ini, 0218236543. Kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bapak, dengan siapa ini, di mana? Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan, Tambun. Oke, Pak Haruk ya, Abu Irfan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baru dengar suara antum lagi sekarang. Nah. Teruskan, tafadhal ya Abu Irfan. Wa aina majalatu, ya, sahih. Majalatu lati kanat tahta zakal kitabi. Nah, sekali lagi Abu Irfan, ulang sekali lagi. Wa ainal majalatu lati kanat tahta zakal kitabi. Tahta zakal kitabi. Tahta, enam. Wa ainal majalatu lati kanat tahta zakal kitabi. Ya. Dan di mana majalah yang tadi ada di bawah buku itu? Kitab, buku itu. Nah. Zaka artinya apa? Zaka ya Abu Irfan? Itu. Naam, zaka sama seperti dzalika. Nah. Dzalika. Naam. Teruskan. Ahadhihi ya. Ha-nya diperbaiki, ahadhihi bukan aha. Ahadhihi ya. Ya. Apakah ini dia? Naam. Teruskan. La. Al-majalatu datul gilafil asfari. Naam. Bukan. Naam. Majalah itu memiliki sampul kuning. Naam. Teruskan. Hiya indi ahaduhal yauma. Naam. Dia ada di saya. Naam, sahih. Saya mengambilnya hari ini. Naam, di sini fi'ilnya fi'il madhi. Oleh sekedalik Abu Irfan. Naam. Sehingga bagaimana terjemahannya? Saya telah. Saya telah mengambilnya hari ini. Naam. Teruskan. Yarinul jarosu fayakumu marwanu wayaftahul baba watadkhulul akhawatu. Sekali lagi, watadkhulu. Watadkhulul akhawatu. Akhawatuhu. Naam. Watadkhulul akhawatuhu. Mumtaz. Bel berbunyi dan Marwan berdiri membuka pintu dan masuk saudarinya. Naam, masuk saudari-saudarinya. Nah, wasil, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Semoga keselamatan atas sekalian dan rahmat dari Allah wabarakatuh. Dan keberkahan-keberkahannya. Keberkahan-keberkahannya. Barakat, ini jama' ala sekedalik ya Abu Irfan. Mufradnya apa? Mufrad daripada barakat. Berkah. Berkat? La, laisa berkat. Berkat hadhihi lughah Indonesia. Barakah. Barakah. Naam, bukan berkat ya. Barakah. Naam. Afwan, Ustaz. Labas, labas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah dan keberkahan-keberkahannya. Keberkahan-keberkahannya. Nah, teruskan. Wasil. Aina dahabtunna ya banati? Mana mereka? Antunna di sini. Mereka atau kalian? Kalian. Nah. Kemana kalian pergi, wahai anak-anak perempuanku? Nah, putri-putriku. Putri-putriku. Nah. Aina dahabtunna ya banati? Kemana mereka kalian pergi, wahai anak-anak perempuanku? Labas. Teruskan. Dahabna li ziyaratil mudirati. Nah. Kami pergi mengunjungi kepala sekolah. Nah. Amma syaitunna am dahabatunna bisayarati. Bisayarati. Amasaytunna am dahabtunna bisayarati. Sin, setelah itu ya-nya ditasdid. Nah, bisayarati. Bisayarati. Nah. Ulang sekali lagi, bis dari situ. Bisayarati. Ulang sekali lagi. Bisayarati. Mumtaz. Apakah kamu jalan kaki? Antunna. Apakah kalian jalan kaki atau menaiki atau mobil? Kalian pergi? Apakah kalian jalan kaki atau pergi bisayarata? Nah, dengan mobil? Dengan mobil. Nah. Masaina li anna baitaha qaribun minal madrasah. Minal atau min? Min. Nah. Masaituna masaina li anna baitaha qaribun min madrasatina. Nah. Kami jalan kaki karena rumahnya dekat dari sekolah kami. Ahsant. Teruskan. Huwa bainal masjidi. Dia di antara masjid. Belum, belum selesai. Bainal masjidi wal madrasati. Nah. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Iya. Dia di antara masjid dan sekolah. Naam, yakfi ya Abu Irfan. Jazakallahu khairan ya akhir kirim. Wa iyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Satu orang lagi ya Abdul Afar. Baik, barakallahu fik Abu Irfan dari Tambun yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Saya akan kembali untuk membaca fiwar yang ada pada pelajaran ke-7 ini. Kami angkat kembali, halo. Baik, silakan. Belum terhubung. Bagi Anda yang ingin menghubungi untuk membaca atau berarti membaca fiwar yang ada di pelajaran ke-7 ini, dapat menghubungi 021-823-6543. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Ummu Hurairah. Baik, Ummu Hurairah. Ummu Hurairah di mana? Ummu Hurairah? Di Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Tafadhali. Silakan, Ummu. Al-Abu. Nah, habiskan semuanya. Awajad tu nahal baiti. Nah, ulang sekali lagi. Awajad innaha fil baiti. Iya. Bagaimana terjemahannya? Apakah kalian telah menemukannya di rumah? Naam. Menemukan apa ini? Menemukan al-mudirah. Al-mudirah, iya. Naam. Wajadnaha jalasna indaha sulusa sa'atin wa kharajna min baitiha fis sa'atil khamisati. Naam. Ya, kami telah menemukannya dan kami telah duduk bersamanya seperempat jam itu. Sepertiga. Oh ya, sepertiga jam. Nah, sulus. Sepertiga jam. Kalau seperempat berapa, Umu? Bagaimana bahasa Arabnya? Rubu asaatin. Rubu. Sulus dari kalimat salasa. Salasa ya. Arba'ah rubu, seperempat. Nah, teruskan. Sepertiga jam dan kami telah keluar. Ya, min baitiha. Di jam 5. Ahsanti. Nah, teruskan. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Ara'aitunnal maktab. Apa sih? Miknasata. Ara'aitunnal miknasata. Ya banati. Ya banatu. Ya, banatu. Ya, tidak ada ya di situ. Banatu. Oh. Ada sekadarik? Di sini ada ya, Pak. Umu pakai buku apa? Terputus. Umu siapa tadi? Umu Hurairah. Sudah sebagian dibaca. Nah, labas ya. Khair insyaallah. Baik, hampir selesai ya. Kita berikan untuk penelpon yang lainnya, Ustaz. Nah, tafadhal. Ya, silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan hiwar yang telah dibaca tadi atau Umu Hurairah dapat menghubungi kembali 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Umu Said di Bogor. Umu Said di mana? Bogor. Umu Said di Bogor. Bogor, nah. Baik, baik. Silakan Umu Said. Lanjutkan tadi. Ara'aitunna. Ya, nah. Soan kasihan ulama. Nah, suaranya terputus-putus. Kalian melihat aku, wahai putri-putri. Nah. Wahai putri-putriku. Ya. Putri-putriku atau putri-putri saja? Putri-putri. Nah. Wahai putri, nah, saya benar itu. Kalian melihat aku, wahai putri-putri. Ya. Bahas soan kasiron wama wajat tuha. Saya sudah mencarinya kemana-mana. Ah, tapi kemana-mana? Dari mana kalimat kemana-mana? Saya telah mencarinya. Saya telah lama mencarinya. Saya telah lama mencarinya dan tidak menemuinya. Nah, sahih. Ana wadu'tuha tahtasulami hadat sobaha. Iya. Saya menaruhnya di bawah tangga pagi ini. Naam. Ya ummi afis talaja tima un baridun nahnu iqashun. Nah. Wahai ibuku, apakah di kulkas ada air dingin? Saya haus. Nahnu iqashun. Nah, mama nahnu? Kami haus. Naam. Iqashun jama' au mufrad ya umma Said? Iqashun jama' Ustaz. Jama', mufradnya apa? Kemarin sudah kita bahas. Abshanu, naam, sahih. Abshanu. Nah, teruskan. Abshir. Abshir. Fiha ma'un baridun wa asiru burtuqalin. Ya. Bergembiralah, di dalamnya ada air dingin dan ada jus jeruk. Ada jus? Jeruk. Jeruk, ahsanti. Barakallahu fiki wa jazakillah khairan ya Umma Said. Terima kasih, barakallahu ya Ustaz. Jazakallah khair. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Said. Nah. Di Bogor tadi ya, yang telah bergabung juga di kesempatan malam hari ini. Biasa kita sudah menyelesaikan hiwar. Nah, kita sudah menyelesaikan hiwar dan sepertinya sampai sini dulu pelajaran kita ya Abdul Wafat. Baik. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, latihan-latihan yang belum kita baca. Insyaallah. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin dari ini, dari pesan singkat kami persilakan. Tafadhol. Baik. Nampaknya tidak banyak pesan singkat yang datang yang bertanya ya, seputar bahasa Arab. Mungkin satu dari pertanyaan yang masuk dari Abdullah di Sulbar. Iya. Ya Ustaz, assalamualaikum. Apakah Sulbar berarti Sulawesi Barat? Iya, Sulawesi Barat. Di mana itu Sulawesi Barat? Pontianak. Bukan Kalimantan Barat, Pontianak. Ini Sulawesi Barat, apa ini Sulawesi? Di daerah mana? Palu, bukan? Nah, la ala kulihat, tafadhal. Ya, Ustaz Afan, apakah arti dari imaratun? Imarah? Dari kalimat mana dia ambil? Allahu'alam, Ustaz. Pertanyaannya sebagai imarah, mungkin dengan ain. Imarah. Al-imarah, iya, kita pernah dapatkan itu. Al-imarah. Gedung-gedung tinggi. Al-imarah, gedung-gedung tinggi. Nah. Bisa juga diartikan dengan apartemen, imarah. Nah, apartemen atau gedung tinggi. Nah. Itu saja? Iya. Nampaknya hanya itu saja. Baik. Kita cukupkan mungkin. Nah. Sebagai ikhtitam dapat disampaikan sebagai penutup. Nah, sebagai penutup apa yang sudah kita bahas pada kesempatan malam ini. Nanti kita akan ulang lagi pada pekan depan dan akan kita tulis itu tasrif perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi. perubahan-perubahan yang ada pada fi'il al-madi, fi'il yang menunjukkan masa telah lampau. Di sini ada, kalau kita kumpulkan seluruhnya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada domir huwa, ada fi'il madi yang diisnadkan kepada domir huwa, kemudian hiya, kemudian ada anta, ada anti, ada antum, ada antunna, kemudian ada ana dan ada nahnu. Nah, tinggal sedikit lagi, beberapa saja yang masih tersisa yang belum kita bahas, dan ini sengaja sepertinya oleh penulis belum disebutkan, karena nanti akan disebutkan secara bertahap dan berangsur. Dan insyaallah pada pekan depan, sebagaimana saya janjikan nanti, saya sudah janjikan beberapa kali tadi, kita akan tulis, akan kita jelaskan secara tertulis, dan akan kita rinci kembali insyaallah, dan akan kita perbanyak contoh-contoh lainnya, sehingga dengan demikian insyaallah akan lebih tabit, akan lebih kuat di ingatan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Demikian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita semuanya menjadi amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.